Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa masalah yang masih terkait dengan hukum-hukum kerumah tanggaan dalam Islam. Setelah kita mempelajari pada beberapa waktu yang lalu tentang perceraian, kemudian masa iddah, di sini ada beberapa hal yang lain. Di antaranya adalah bab al-ila. Al-ila artinya adalah sumpah, dan yang dimaksud di sini adalah sumpahnya suami untuk tidak menggauli istrinya. Ini juga merupakan salah satu problem yang mungkin terjadi dalam kerumah tanggaan. Apa hukum-hukum yang terkait dengan masalah ini? Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan, huwa an yahlifa az-zawju min jami'i nisa'ihi aw ba'dihinna la aqrabuhunna. Ila adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istri-istrinya atau sebagian mereka. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-226, yaitu firman-Nya, للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم للذين يؤلون من نسائهم. Bagi mereka yang sumpah terhadap istrinya, yakni untuk tidak menggauli. Tarabbusu arba'ati ashhur, maka hendaknya menunggu sampai 4 bulan. Fa in fa'u, kalau mereka kembali, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Wa in azamut talaqa, tapi kalau mereka bertekad untuk cerai, fa innallaha samii'un 'aliim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini ada aturan bagi seseorang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Dan Nabi juga pernah melakukan hal itu kepada para istrinya karena suatu sebab tentunya, karena suatu sebab. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala min nisaihi syahran thumma dakhala bihinna ba'da dzalik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk tidak menggauli istri-istrinya selama satu bulan. Thumma dakhala bihinna ba'da dzalik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka setelah itu. Dan ini seperti yang tadi saya katakan, karena suatu sebab Nabi SAW pada saat itu ya melihat beberapa perilaku istrinya yang kurang baik, seolah-olah lebih mengutamakan hal yang sifatnya duniawi, sehingga Nabi SAW pada akhirnya memberikan takhyir, pilihan. Ya, bahkan dalam ayat disebutkan seperti itu, antara mereka tetap menjadi para istri Nabi dengan kondisi Nabi yang ada, kekurangan-kekurangan yang ada dari sisi duniawi, atau mereka ingin diceraikan. Tentu semua mereka tidak ingin diceraikan, mereka tentu memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi peristiwa besar, karena saat itu sampai terdengar bahwa Nabi menceraikan para istri, sehingga seperti Abu Bakar dan Umar, mereka yang menjadi mertua-mertua Nabi, sangat terkagetkan dengan berita itu. Tapi walhamdulillah ternyata Nabi tidak menceraikan, Nabi melakukan ila, ya, dan Nabi menyendiri ketika itu. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, itu yang disebut dengan ila. Bagaimana hukum-hukum yang terkait dengannya? Disebutkan oleh Syaukani rahimahullah, fa in waqata biduni arba'ati ashhur i'tazala hatta yanqadhiya ma waqata bihi. Kalau ada seorang yang melakukan ila, sumpah untuk tidak menggauli istrinya kurang dari 4 bulan. Misalnya anggap seperti Nabi satu bulan, atau kurang daripada itu, maka dia memenuhi sumpahnya. Dia memenuhi sumpahnya sesuai dengan waktu yang dia tetapkan. Dalam arti i'tazala, dia menjauhi istrinya hatta yang qadhiya ma waqqata bihi, sampai habis waktu yang dia tetapkan. Wa in waqqata bi aktsar minha khayyara ba'da mudhiyyiha baina an yafi'a aw yutalliq. Tapi kalau dia menetapkan waktu lebih dari 4 bulan, maka di saat 4 bulan dia harus diberi pilihan. Tidak boleh dia melaksanakan sampai lebih dari 4 bulan. Kenapa? Karena dalam ayat diberi batas 4 bulan. Ya, tadi kita baca dalam ayat, "Alladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur." Bagi mereka yang sumpah terhadap istri-istri mereka, hendaknya menunggu selama 4 bulan. Nah, kemudian kalau mereka kembali, maka Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun, dan Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang. Tapi kalau mereka bertekad untuk menceraikan, maka Allah Maha Tahu dan Maha Mendengar. Nah, jadi kalau begitu ini batas maksimal. Tidak boleh lebih daripada itu. Oleh karenanya dulu di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kalau ada yang lebih dari 4 bulan, di waktu 4 bulan itu mereka sudah dihentikan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Idza madat arba'atu ashhur yuqafu hatta yutalliq." Bila lewat masa 4 bulan maka dia dihentikan. Ya. Kemudian diberi pilihan, kamu sudah berhenti, tidak boleh dilanjutkan sumpahmu ini. Ya. Kalau tidak, ya kamu ceraikan. Jadi antara kembali kepada istrinya atau dia menceraikan istrinya. Diriwayatkan pula bahwa ini, yakni ketetapan seperti ini diriwayatkan dari Utsman, Ali, Abu Darda, Aisyah dan para sahabat yang lain. Sulaiman bin Yasar, seorang tabi'in, juga mengatakan, "Adraktu bid'ata asyara rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yuqifuna al-muli." Saya menjumpai sekian belas para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semua mereka menghentikan orang yang sumpah tersebut. Ya, jadi mereka mempraktekkan ayat yang tadi kita baca tersebut sehingga tidak ada yang melebihi 4 bulan. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ini beberapa hukum yang terkait dengan ila, dan perlu diingat lagi bahwa perkara tersebut tidak boleh sembarangan dilakukan oleh suami, ya. Karena seperti yang pernah kita ingatkan, ada suami yang begitu mudah melafalkan perceraian. Mungkin juga ada yang bermudah-mudahan dalam sumpah seperti ini. Nah, ini tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa. Mungkin hal itu dia lakukan untuk memberikan pelajaran kepada istrinya, atau justru sang suami yang keliru. Dia sumpah tapi bukan pada tempatnya, artinya tidak semestinya dia melakukan seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah pada dasarnya sesuatu yang haram. Kenapa? Karena ini bertolak belakang dengan tujuan daripada pernikahan mereka. Namun mungkin pada kondisi tertentu diperbolehkan, yakni sebagai salah satu jalan untuk memberikan pelajaran kepada para istri yang tidak taat kepada suami sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kemudian kita beralih pada masalah berikutnya, yaitu masalah adh-dhihar. Masalah berikutnya yang juga terkait dengan kerumah tanggaan muslimin adalah adh-dhihar. Bab adh-dhihar. Adh-dhihar ini mirip dengan apa? Dengan ila. Mirip dengan ila. Tapi sesungguhnya ini lebih berat daripada ila. Adh-dhihar maknanya adalah huwa qawlu zawji li mar'atihi anti 'alayya ka dhahri ummi. au dhahartuki. Dhihar bermakna, kata Imam Syaukani rahimahullah, seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau wahai istriku bagi diriku ibarat punggung ibuku. Engkau bagi diriku ibarat punggung ibuku. Artinya di sini mengharamkan istrinya untuk dirinya, sebagaimana seorang anak haram bagi ibunya atau ibu haram bagi anaknya, dia pun menyamakan istrinya seperti ibunya. Ya, jadi ini suatu ungkapan yang maknanya adalah mengharamkan istrinya atas dirinya. Nah, akhirnya ini menjadi suatu masalah dan menjadi suatu hukum dari hukum-hukum terkait bab ini. Dan ini suatu ungkapan mungkin di masyarakat Arab ketika itu hal yang biasa, sehingga terjadi di kalangan sebagian sahabat mengucapkan hal itu kepada sebagian istrinya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan beberapa ayat di dalam surat Al-Mujadalah. Dikisahkan oleh seorang wanita dari kalangan para sahabat wanita, sahabat wanita itu bernama Khawlah bintu Malik, suaminya bernama Aus ibn Samit. Wanita itu bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang apa yang menimpa dia. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Khawlah mengatakan, "Dhahara minni Aus ibn Samit, faji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashku ilaih." Telah melakukan zihar terhadapku Aus bin Samit, maka saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashku ilaih, dan saya mengeluhkan kepada beliau, dalam sebuah riwayat di sini Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa Aus bin Samit seorang yang sebetulnya sudah tua, ya, tapi perilakunya kurang baik saat itu kepada sang istri, sehingga suatu hari bicara dengan istrinya, kemudian istrinya pun menimpali, maka Aus bin Samit marah, sehingga terucaplah darinya ucapan tersebut, anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagiku ibarat punggung ibuku. Kemudian dia keluar, meninggalkan istrinya. Kemudian setelah dia meninggalkan istrinya, dia duduk bersama orang-orang di luar sana, kemudian dia masuk dan ternyata dia menginginkan diriku, maka Khawlah menjawab, kalla walladhi nafsu Khawlah biyadih la takhlus ilayya waqad qulta ma qulta. Demi Allah yang Khawlah bersumpah dengannya, engkau tidak akan bisa sampai kepada diriku sementara engkau sudah mengatakan apa yang engkau katakan, sampai Allah dan Rasulnya menetapkan suatu hukum terkait dengan masalah kita. Ya. Kemudian Khawlah segera pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi. Disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Khawlah setelah Khawlah menyampaikan apa yang terjadi, kata Khawlah, wa Rasulullah yujadiluni fihi. Rasulullah SAW menjawab-jawab pertanyaanku dan pengaduanku. Di antara yang beliau katakan, ittaqillah, wahai Khawlah, bertakwalah engkau kepada Allah. Fa innahu ibnu ammik. Sesungguhnya dia kan juga masih kerabat denganmu. Dia masih ibnu ammik, anak pamanmu. Ya. Sampai akhirnya di saat-saat seperti itu turun firman Allah Subhanahu wa taala pada Surat Al-Mujadalah mulai ayat yang pertama. Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar qawlal lati tujadiluka, ucapan seorang wanita yang tujadiluka, yang mengeluhkan kepadamu, yang menyampaikan kepadamu, fi zaujiha, dalam urusan suaminya, wa tashtaki ilallah, dan ia mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar perbincangan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Dan pada kejadian ini Aisyah radhiyallahu anha juga di rumah ketika itu. Namun Aisyah radhiyallahu anha tidak begitu mendengar apa sebetulnya yang sedang dikeluhkan oleh Khawlah. Aisyah hanya mendengar bisikan-bisikan atau suara-suara yang lirih. Maka Aisyah radhiyallahu anha setelah mendengar bahwa Allah Azza wa Jal menurunkan ayat ini, Aisyah pun merasa begitu merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Azza wa Jal mendengar ucapan wanita tersebut yang saya sadar di ruangan tersebut tidak begitu mendengar. Sementara Allah katakan, qad sami'a Allah, sungguh Allah mendengar ucapan wanita yang mengeluhkan kepada Nabi SAW urusan suaminya. Dan Allah SWT kemudian menurunkan hukum-hukum yang terkait dengan mereka. Pada ayat yang kedua, Allah SWT mengatakan, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ, mereka yang melakukan zihar terhadap istri-istri mereka, مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ, sungguh istri-istri mereka itu bukan ibu-ibu mereka, إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ illal la'i waladnahum. Tidak lain ibu-ibu mereka adalah mereka yang melahirkan. In ummahatuhum illal la'i waladnahum. Tidak lain yang ibu mereka adalah yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Dan sungguh mereka yang melakukan zihar terhadap istri-istri mereka, la yaqulun, sungguh telah mengucapkan ucapan yang mungkar dan ucapan yang dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pemberi Maaf. Nah, jadi zihar ini suatu perbuatan yang mungkar, ucapannya adalah ucapan yang mungkar dan mengandung kedustaan. Jadi jangan dianggap ini sebagai suatu cara ya untuk mendidik istri, bukan. Tapi ini dengan tegas dikatakan oleh Allah Azza wa Jal sebagai perbuatan yang mungkar dan dusta. Hanya saja hukum tetap berlaku bagi mereka yang mengatakan seperti itu kepada para istri. Hukum pun berlaku pada istri yang diperlakukan demikian. Pada ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'udun lima qalu." Dan mereka yang melakukan zihar terhadap para istri mereka, kemudian mereka ingin kembali. Yani mereka ingin menggauli istri-istri mereka. Qalu thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Kemudian mereka ingin kembali dari apa yang mereka ucapkan. Sehingga mereka ingin kembali kepada istri-istri mereka, menggauli mereka, maka dia harus membebaskan seorang budak min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya saling bersentuhan. Dzalikum tu'aduna bih. Itulah nasihat yang diberikan kepada kalian. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bima ta'amaluna khabir, Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan budak, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, yang tidak mendapatkan hamba sahaya untuk dibebaskan, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, dia hendaknya puasa 2 bulan berturut-turut. Min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya saling bersentuhan. Faman lam yastati' fa'it'amu 60 miskina, maka siapa yang tidak mampu hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Hal itu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan itulah batasan-batasan hukum Allah. Wa lil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir adzabun alim, siksa yang pedih. Nah, ini beberapa ayat yang Allah turunkan terkait dengan zihar. Tampak dari ayat tersebut bahwa ini merupakan hukuman ya, atau kafarah bagi mereka yang melakukan zihar, sehingga tidak sembarangan dengan ucapan itu kemudian ia mau mendekati istrinya kembali. Tidak. Ya, tidak main-main hukum Islam dalam bab seperti ini. Dia harus menanggung konsekuensi daripada ucapannya. Maka di sini setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan ayat-ayatnya bahwa ini adalah mungkar, ini adalah dusta, bagaimana istri dikatakan ibu dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi yang mau kembali kepada istrinya, dia harus melalui salah satu dari tiga ini secara berurutan. Pertama, dia harus membebaskan seorang budak yang beriman. Kalau dia bebaskan seorang budak hamba sah yang beriman, boleh dia kembali kepada istrinya. Ya, di sini kembali maksudnya kembali yakni untuk menggauli istrinya. Bukan kembali dalam arti sebelumnya telah menjadi cerai, tidak. Ya, di sini tidak ada perceraian, ya. Di sini tidak ada perceraian. Statusnya tetap suami dan istri. Sehingga seperti yang tadi saya katakan, mirip dengan hila. Mereka adalah suami istri, hanya saja tidak saling bergaul di antara mereka berhubungan. Nah, ini pun demikian. Tetap status sebagai suami istri. Hanya saja sang suami tidak boleh kembali kepada istri untuk menggaulinya. Sampai dia bebaskan seorang budak yang beriman. Kalau dia tidak mampu, atau dia tidak mendapatkan budak, maka pindah kepada yang kedua, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Berpuasa selama 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut. Tidak boleh diputus. Ya, dia harus menyambung puasa itu selama 2 bulan. Kalau dia tidak mampu melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Dan ini berurutan, ya, bukan pilihan. Tidak dia milih, sudah kalau begitu saya mau beri makan saja. Tidak bisa. Ini ketika tidak mampu berpuasa 2 bulan. Kalau mampu berpuasa, dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru kemudian boleh menggauli istrinya. Kalau tidak, tidak. Baru ketika itu pindah ke yang terakhir, memberi makan 60 orang miskin. Ya, satu kali makan tiap-tiap miskin, yakni anggap kalau kita satu nasi kotak. Demikian yang disebutkan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca dari surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4. Terkait dengan kisah Khawlah bintu Hakim, Khawlah bintu Malik radhiyallahu anha, setelah turun ayat tersebut, maka Nabi SAW mengatakan kepada Khawlah, wahai Khawlah, kalau begitu suamimu ya'tiqu raqabatan, harus membebaskan budak. Khawlah menjawab, la yajid, ya Rasulullah, dia tidak bisa, dia orang miskin. Ya, Aus bin Samit, orang yang miskin, tidak mampu dia. Faqala yasumu syahrain mutatabi'ain, kalau begitu suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Qalat, ya Rasulullah, indahu syekhun kabir, ma bihi min siyam, ya Rasulullah, dia itu sudah tua renta sebetulnya, ya, tidak mungkin dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, berat, dia orang yang sudah tua. Faqal, falyut'im sittina miskina, kalau begitu suruh dia memberi makan 60 orang miskin. Qalat, ma indahu min syai' yatasaddaqu bihi, ternyata ini pun tidak mampu. Kata istrinya, ya Rasulullah, dia tidak punya apa-apa. Untuk bersedekah pun enggak punya. Bagaimana mesti memberi makan 60 orang miskin? Dari mana dia akan memiliki kemampuan untuk itu? Qala, fa inni sa'inuhu bi'araqin min tamr. Kalau begitu saya akan membantu dia, kata Rasulullah. Saya akan membantu dia. Saya akan beri satu keranjang kurma. Qalat ya Rasulullah, fa inni sa'inuku sa'inuhu bi'arqin akhar. Ya sudah, ya Rasulullah, saya pun akan membantu dia dengan satu keranjang yang lain. Jadi dia dibantu oleh Rasulullah satu keranjang kurma dan dibantu oleh istrinya satu keranjang kurma. Qala qad ahsanti idhabi fa'ad'imi biha anhu 60 miskina warji'i ila ibni ammik. Bagus yang kamu lakukan wahai Khawlah, pergilah kamu dan berikan kurma-kurma itu kepada 60 orang miskin dan kembalilah engkau setelah itu kepada suamimu, kepada anak pamanmu tersebut. Nah, demikian kisah yang menimpa Khawlah bintu Malik ibn Tha'labah dan suaminya Aus ibn Shamit radhiyallahu anhum ajma'in. Terkait dengan hal ini, Az-Zihar Asy-Syaukani rahimahullah kemudian menyimpulkan, wayajuzu lil imam an yu'inahu min shadaqatil muslimin. Kalau begitu boleh bagi seorang imam penguasa untuk membantunya dengan harta sedekah dari kaum muslimin. Idza kana faqiran la yaqdiru 'alas shaum walahu an yasrifa minha li nafsihi wa 'iyalih. Ketika dia ternyata seorang yang fakir, tidak mampu berpuasa, puasa tidak mampu, memberi makan dan sedekah orang miskin pun tidak mampu. Bahkan, kalau memang betul-betul tidak mampu, sehingga dia sangat membutuhkan, artinya untuk kepentingan dirinya pun dia tidak ada, dia pun boleh mengambil dari itu. Menurut Asy-Syaukani rahimahullah, lahu an yasrif min hali nafsihi wa iyalih, boleh dia memberikan sebagian dari makanan tersebut untuk dirinya dan keluarganya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, terkait dengan hal ini dibahas pula oleh sebagian ulama hal-hal yang mungkin mirip dengan zihar, yaitu bagaimana kalau seseorang menyerupakan dengan sebagian anggota tubuh yang lain. Nah, ini kita perlu ingat bahwa tujuan daripada zihar adalah apa? Adalah seorang suami mengharamkan istrinya atas dirinya, ya. Bukan dia menyerupakan sesuatu yang tidak ada tujuannya seperti itu. Misalnya anggap istrinya memang mirip dengan ibunya, kamu mirip dengan ibu saya, nggak ada masalah seperti itu, ya. Jangan dianggap oh ini zihar, tidak. Jadi yang dimaksud adalah apa? Dia mengatakan seperti itu dengan niat dan tujuan untuk mengharamkan istrinya sebagaimana haramnya ibu untuk dirinya. Nah, ini hal yang mesti dipahami, ya. Jangan salah paham sehingga dianggap sekedar mengatakan kamu seperti ibu saya atau yang semaan dengan itu dianggap zihar, tidak. Masalah yang dibahas oleh para ulama, bagaimana kalau dia menyebut misalnya tangan, tanganmu seperti tangan ibuku, dengan tujuan tadi misalnya, tetap tujuannya mengharamkan juga. Apakah ini juga termasuk zihar? As-Sanani rahimahullah dalam kitab beliau mengatakan ini tidak termasuk. Jadi ini khusus penyerupaan dengan punggung. Kenapa? Karena supaya tidak meluas hukum ini kepada hal-hal yang lain. Ya. Begitu pula, kalau dia menyerupakan dengan selain ibu. Misalnya dia mengatakan, kamu bagiku seperti punggung saudara perempuanku. Ya. Kamu bagiku seperti punggung saudara perempuanku. Atau seperti punggung bibiku. Atau nenekku. Nah. Disebutkan oleh beberapa ulama. Bahwa jumhur ulama mengatakan ini khusus penyerupaan dengan ibu saja. Yang dikenai hukum-hukum ini terkait dengan penyerupaan dengan ibu saja. Ini menurut jumhur ulama. Kenapa? Karena di Al-Quran begitu disebutnya. Ya, in ummahatuhum illallahi waladinahum, tidak lain ibu kalian adalah yang melahirkan kalian. Sehingga penyerupaan dengan bibi, dengan saudara tidak termasuk. Dengan nenek, wallahualam perlu dicek ya, karena biasanya nenek disamakan dengan ibu. Tapi wallahualam, yang jelas di sini yang saya catat bahwa mereka menghususkan hukum ini terkait dengan ibu. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Begitu pula As-Sana'ani dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Mereka menetapkan demikian juga di samping itu yang tersebut dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, untuk mencegah pintu tawassu', artinya mencegah supaya tidak merembet kemana-mana, ya, melunggar-lunggarkan hukum ini, sehingga ini khusus bagi ibu saja, penyerupaan terhadap ibu saja. Adapun dia menyerupakan dengan selain ibu, maka ini jatuhnya kepada bab mengharamkan tadi, ya, bab mengharamkan istrinya untuk dirinya, sehingga nanti kafarahnya ya kafarah sumpah, kafarahnya kafarah sumpah, ya, kalau mengharamkan untuk dirinya maka kafarahnya kafarah sumpah. Selanjutnya kita selesai dari masalah zihar. Selanjutnya adalah masalah berikutnya, yaitu al-li'an. Li'an atau mula'anah. Li'an atau mula'anah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut tentang li'an atau mula'anah pada surat An-Nur, yaitu ayat-ayat yang di awal-awal surat An-Nur, ayat yang ke-6, 7, 8, 9. Atau bahkan mulai 4 sudah masih atau terkait dengan bab tersebut, 4, 5, 6, sampai 9. Gambaran daripada li'an atau mula'anah, sebelum kita baca ayat-ayat tersebut dan hukum-hukum yang terkait dengannya, li'an atau mula'anah adalah ketika suami menuduh istrinya berbuat zina, namun ia tidak dapat mendatangkan 4 saksi. ia tidak dapat mendatangkan 4 saksi. Dalam Islam, tuduhan zina ini tuduhan berat, ya. Tuduhan zina adalah tuduhan yang sangat-sangat berat dan konsekuensinya juga panjang. Dan lebih berat lagi kalau ini terkait dengan suami dan istri, karena jelas keluarga mereka akan berantakan. Nah, ketika seseorang menuduh yang lain berbuat zina, dalam Islam dia mesti bertanggung jawab atas tuduhan tersebut. Dia mesti mendatangkan bukti. Dan bukti tersebut atau saksi tersebut harus 4 orang. Dalam arti tidak boleh kurang daripada 4 orang. Tidak seperti bab yang lain. Bab yang lain saksi 2 orang. Kalau ini paling tidak 4 orang. Kalau tidak terpenuhi, maka dia digolongkan menjadi qadzif, yakni penuduh tanpa bukti, dan dia pun akan dihukum, ya, karena sudah terlanjur menuduh, menjatuhkan harga diri seseorang dengan hal yang sangat tidak baik, sehingga dia mesti mendapatkan konsekuensinya, dia harus dicambuk 80 kali. Ya. 4 saksi itu pun tidak sembarangan, tentunya masing-masing harus memenuhi syarat. Begitu pula ya syarat dalam persaksiannya, apakah ini satu kejadian atau kejadian lain, waktunya sama atau tidak. Seperti yang dibahas oleh para ulama. Yang jelas kita sekarang tidak membahas bagaimana persaksiannya, seperti apa dan bagaimana dia bersaksi. Tapi sekarang yang mau kita bahas adalah, anggap bahwa sang suami tidak mampu mendatangkan saksi yang sah dalam persidangan. Sementara dia tetap tidak mundur dari apa tuduhannya tersebut kepada istrinya. Dan istrinya pun juga mengingkari tuduhan tersebut. Dia tidak menerima dan dia menganggap bahwa tuduhan suaminya adalah tuduhan palsu dan dusta. Nah, sehingga di sini ketika sama-sama bersikukuh pada pendiriannya, maka ditempuhlah jalan al-li'an atau mula'anah. Masing-masing bersumpah 5 kali. Sang suami bersumpah 5 kali untuk mengukuhkan tuduhannya, dan istri pun juga bersumpah 5 kali untuk mengukuhkan pengingkarannya terhadap tuduhan tersebut. Nah, ini yang disebut mula'anah. Kemudian setelah itu tidak boleh lagi mereka berkumpul, mereka harus berpisah. Ya. Mereka mesti berpisah. Jadi itu gambaran al-li'an atau mula'anah. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, dimulai dari ayat yang 4 pada surat An-Nur, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَى. Dan mereka orang-orang yang يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ, menuduh wanita-wanita yang terjaga. ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَى, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi. وَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَى, maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, dan janganlah kalian menerima kembali persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, dan merekalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi ini tiga konsekuensi yang mesti dia tanggung ketika menuduh tanpa mendatangkan saksi. Dicambuk 80 kali, persaksiannya setelah itu enggak dianggap lagi. Kalau mau bersaksi lagi, tidak. Tidak akan diterima. Yang ketiga, dinilai sebagai orang yang fasik. Fa in tabu illa alladziina tabu ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, kecuali mereka yang taubat setelah itu, wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan Maha pengasih. Walladzina yarmuna azwajahum, dan mereka yang menuduh istri-istri mereka. Walam yakun lahum syuhada, dan mereka tidak punya saksi. Illa anfusuhum, kecuali diri-diri mereka sendiri. Jadi menurut dia, saya melihat, mana saksi yang lain? Tidak ada. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadat. Ketika tadi kita sebutkan sudah tidak ada bukti, tidak ada saksi yang lain, dan dia tetap bersikukuh dalam tuduhannya. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Maka persaksian salah satu dari mereka, yakni persaksian suami, arba' syahadatin billah, empat persaksian. Jadi dia mengatakan asyhadu billah, saya bersaksi dengan nama Allah, laqad zanat zaujati hadhihi, sungguh istri saya ini fulanah bintu fulan telah berzina. Innahu la minas shadiqin, dan saya benar ya dalam bersaksi. Empat kali dia katakan seperti itu. Wal khamisatu, dan yang kelimanya, anna la'anatallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Yang kelima, ya, dia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau dia berdusta, setelah dia bersaksi bahwa dia benar, ya, atau tadi empat sudah, kemudian yang kelima dia bersaksi bahwa kalau dia dusta, maka dia mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berat sekali, ya kan? Berat sekali. Tidak bisa main-main dalam hal ini. Ya, kalau dia jujur ada konsekuensinya, kalau dia dusta juga ada konsekuensinya. Sama-sama berat. Dia bersaksi pada yang kelima kalinya, kalau dia dusta maka laknat Allah atas dirinya. Ya. Kemudian begitu pula sang istri, yadra'u anhal adab. Kalau istri diam saja dan tidak mau bicara, dan berarti kan dia menerima tuduhan itu sehingga dia dihukum. Tapi kalau dia sumpah, dia menolak hukuman dan menolak tuduhan, dia pun tashhad arba' syahadatin billah, bersaksi empat kali dengan nama Allah. Ya, seperti yang tadi kita contohkan pula, bahwa saya bersaksi dengan nama Allah bahwa tuduhannya adalah dusta. Ya, tuduhannya adalah dusta, dan dia tidak melakukan zina tersebut. Kemudian yang kelima, dia pun bersaksi dengan nama Allah, anna ghadaballahi 'alaiha, wal khamisata wa yadra'u 'anha al-'adab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin, dan ia menolak siksaan dengan bersaksi empat persaksian atau empat sumpah dengan nama Allah bahwa dia sang suami termasuk dari pendusta. Wal khamisah, dan yang kelimanya, anna ghadaballahi 'alaiha, bahwa kemurkaan Allah atas dirinya, in kana minas shadiqin, kalau sang suami termasuk orang-orang yang jujur. Ya. Jadi itu yang disebut dengan li'an atau mula'anah, dan terjadi dua kali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan masing-masingnya bersikukuh dengan pendiriannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mengingatkan. Nabi mengatakan wallahu ya'lam inna ahadakum makadib, Allah Maha tahu sesungguhnya salah satu dari kalian itu dusta, sekalipun dia sumpah, ya. Tapi Allah Maha tahu salah satu dari kalian itu dusta. Sudah. Beda antara nasihat dengan apa? Dengan hukum. Bab hukum sudah di mahkamah Nabi, Nabi menghukumi sesuai dengan lahiriahnya, enggak bisa lebih daripada itu. Akhirnya dipisah. Sang suami pisah dari istrinya, istri dari suaminya, anaknya diikutkan ibunya. Sudah selesai. Dan Nabi juga sempat mengingatkan, demi Allah, hukuman di dunia lebih ringan. Ya, seandainya mengaku, maka hukuman di dunia lebih ringan. Baik, misalnya suami mengaku, saya yang tidak ada bukti, ya, berarti saya menuduh tanpa bukti, ya sudah, kamu dihukum cambuk 80 kali. Lebih ringan daripada di akhirat. Begitu pula kalau istri ternyata berzina, dan dia mengakui, seandainya pun dirajam, ya, tetap itu lebih ringan daripada hukuman di akhirat kelak. Tapi ketika itu tetap ya tidak diakui, sehingga Nabi hanya bisa mengingatkan saja. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, "Wa yufarriqu al-hakim bainahuma." Dan hakim memisahkan antara kedua pasangan tersebut. Wa tahrumu alaihi abadan, dan sang istri menjadi haram bagi suami itu selama-lamanya, tidak boleh kembali. Mau nikah lagi, mau rujuk, enggak ada. Selama-lamanya. Wa yalhaqul waladu bi ummihi faqat, dan si anak kemudian diikutkan kepada istrinya. Ya, Allahu a'lam. Mungkin sementara itu yang bisa kita pelajari. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.